Monggo Mas Bro, tarik. Zuzza, zuzza. Bak tulisan tondo tresno tondo kasih sayang jenenge gubuk asmoro biyen kae tak go andum tresno tanpa bantal tanpa kloso apa tambah ke taman asmoro kebukai nyimpang bati wewet mbien tumeko saiki kebukai kebak cerita di sini Mas Bro, mohon maaf dan roto gambare. Catetan asak droning ati nora luntur soyo merati aku kowe dadi karo wong mergo leran neng gubuk asmoro mose tarik tarik tarik tarik oh ah oh oh ah oh ah oh ndok kidul bergoyang pokoknya ngiri marto berdendang campur sarinya Indo aku kelingan bubuk kae biyen tak lere neng cagak gebak tulisan tondo tresno tondo kasih sayang jenenge gubuk asmoro tanpa bantal tanpa kloso abot abote ke taman asmoro ayo yo aku buka nyimpan bati wewet mbiyen tumeka saiki kae kebak cerita wiwit bengi nganti gagal rino ae. Mas Bambang ada informasi satu putaran lagi Mas Tejo pindah ke dalam rumah sebelah. Siap ya. Drek langkung Mbah nggih. Nggih. Monggo. Iki sendale sapa cah ngombro-ombro iki. Kowe iki ya ngopeni sandale wong. Nek digoleki sing duwe lho ki engko. Lah dhek ane nang kono. Eh lah wong liyane siji ki nang kono kok diakar-akar tekan kono. Tukang syuting biasane ki. Yo. Alon mawon. Monggo, sedaya kemawon. Apa lho? C catetan sajroning ati ora luntur saya melati aku kowe dadi karawo maragoleren ning gubuk asmara Sinarengan pendopo Kang Tejo campur saringa Indonesia Sak jose mas bro Moksa video syuting Kaisar Son Sisto Asik ya mas Bambang Sak jose oh. Ya liwat aku kelingan kupu Neng jaga gebak tulisan Tondo tresno, tondo kasih sayang Saget jenenge Wati wewet mbiyen tumeka saiki kupo kae kebak crito wewet tembengi nganti gagat rino catetan sajroning ati Nora luntur soyo merati aku kowe dadi karwong